Beb, bebek, bebek. Beb, mau kopi latte dong. Yang lembut ya. Kok kurang lembut? Mau kopi latte dong. Yang lembut. Ih, yang lembut, yang lembut. Kurang lembut apa sih dari tadi? Maksudnya Torabika creamy latte kan? Yang kopinya lembut, krimnya berasa, dan manisnya bisa diatur sendiri. Nah, itu tahu. Kopi latte atau Torabika creamy latte? Torabika creamy latte. Nikmati rasa kopi yang lembut dengan sensasi creamy yang berasa. Gulanya terpisah, jadi bisa atur sendiri manisnya. Lembut kan kopinya? Iya, berasa lembut kopinya. Gurih, kaya banget sensasi creaminya. Creamylicious. Manisnya bisa diatur lagi. Kopi latte? Ya, Torabika creamy latte. It's so creamy. Torabika creamy latte. It's so creamy.